Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam hari ini kurang lebih atau kira-kira sekitar tanggal 13 bulan Sya'ban yang menunjukkan sungguh semakin dekat Ramadan, maka senantiasa kita menghitung-hitung hari menanti-nanti kedatangan bulan yang mulia. Tidak demikian, namun dia itu menjadikan siamnya di bulan Ramadan, barakallahu fikum, didasari karena keimanan kepada Allah. Dan juga harapan pahala yang Allah janjikan bagi orang yang melakukan siam tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala kebaikan sebuah amalan ataupun juga hadis tadi kita lanjutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, man qama Ramadhana, barang siapa yang menegakkan salat tarawih di bulan Ramadan. Dasarnya apa? Apa semua yang salat tarawih yang dasarnya terpenuhi? Imanan wahtisaba, karena dasar iman kepada Allah. Dan ihtisab, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar yang penting sholat. Bukan sekedar yang penting kita ramai. Namun barakallahu fikum, didasari karena keimanan dan harapan pahala. Yang konsekuensinya dia akan selalu melihat bagaimanakah cara yang diridhoi Allah dan yang terbaik di sisi Allah yang akan dia lakukan. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut kalau didasari iman dan ihtisab berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya dasar dan menjadi pijakan seorang bisa menjadi baik puasa ataupun ibadah sholat tarawihnya di bulan Ramadan dan akan menjadi sebab dia sebagai pengampun dosa, penghapus dosa-dosanya adalah didasari karena keimanan. Di mana keimanan tersebut adalah sifat yang dimiliki oleh seorang muslim. Karena telah lewat dalam pelajaran salasatil usul, seorang yang beriman pasti dia adalah seorang yang muslim. Maka jadilah Islam dan iman merupakan syarat pokok untuk kita bisa menjadikan baik ibadah kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana keimanan seseorang tidaklah akan menjadi benar kecuali dengan ilmu agama. Maka dari itu, jadilah mempelajari ilmu tentang siam, ilmu tentang puasa, ini harus didahulukan sebelum kita melakukan siam. Dan inilah yang harus ditanamkan sebagai prinsip pokok seorang muslim di dalam setiap amalan dan perbuatan. Yakni mendahulukan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum dia berucap dan beramal. Harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Barulah dia beramal ataupun mengucapkan hal tersebut. Karena amalan walaupun sedikit, ketika dibangun di atas ilmu yang akan sesuai dengan tuntunan syariat, itu membawa keberhasilan, kemenangan, dan keselamatan. Dan sebaliknya, amalan yang banyak ternyata menyimpang karena tidak didasari ilmu, orang tidak mengetahuinya, sehingga menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na'udzubillah terancam amalan tersebut untuk ditolak. Sehingga berkata al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, qalilun 'ala sunnah khairun min kathirin 'alal bid'ah. Kita beramal sedikit pas-pasan saja namun sesuai di atas sunnah, tuntunan Nabi. Ini lebih baik daripada banyak namun di atas penyimpangan. Beramal sedikit pas-pasan saja namun betul-betul di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah lebih baik daripada amalan yang banyak namun di atas menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang demikian melainkan karena orang yang beramal yang menjadi tujuan adalah berharap masuk ke dalam jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang ketika beramal dia berharap masuk ke dalam surga. Jangankan orang yang melakukan amalan ibadah, bahkan mereka orang-orang yang hidupnya di jalanan sekalipun, yang tidak pernah perhatian dengan norma-norma agama, harapan mereka juga besar ingin masuk surga. Sebagaimana kita lihat dalam semboyan baju-baju mereka, muda foya-foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Berarti menunjukkan mereka juga harapan masuk surga ya. Kan demikian gini apa boten? Iya, nah ini. Jadi kita husnudzon kepada semua orang itu semuanya punya tujuan masuk surga. Namun ternyata dikala surga tersebut tidaklah bisa ditempuh jalannya kecuali dengan siratal mustaqim saja. Jalan yang lurus yakni jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu orang yang betul-betul jujur berharap masuk ke dalam jannah, dia akan berusaha mencari dan mengikuti jalannya Nabi. Jalan yang lain yang katanya masuk ke dalam jannah, dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena yang namanya jalannya Nabi itulah yang lurus bisa mengantarkan ke dalam jannah. Adapun yang lainnya, ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang memalingkan seorang dari jalannya Nabi. Allah Ta'ala mengingatkan, memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasul menggariskan kepada kami satu garis yang lurus. Digaris, seret gambar satu garis lurus. Qala hadza sabilullah mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian menggambar garis-garis yang banyak sebelah kanan dan kiri, yang katanya inilah jalan-jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Roma. Naam. Kalau menuju Roma, naam. Kalau menuju surga cuma satu, nggih. Lah ini banyak jalan menuju surga kata mereka. Maka Rasul mengatakan setelah menggambar garis-garis yang lain tadi, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan selain jalannya Nabi. Ma'alaihi syaitanu. Ma'alaihi illa syaitan yad'ulah. Tidaklah ada di atasnya kecuali akan ada syaitan yang menghias-hiasi jalan tersebut, mengajak manusia untuk mengikutinya. Summa tala qaulallahi ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 154 kurang lebih. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka Rasul membacakan, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan-jalan tersebut. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasul. Karena itu akan memalingkanmu dari jalan yang lurus tadi. Nah, maka dari itu, seorang Muslim yang menginginkan keberhasilan hidup, yang namanya keberhasilan hidup ketika dia bisa mati di atas Islam, sehingga menjadikan sebab dia masuk ke dalam jannah. Itulah yang namanya keberhasilan hidup. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Lu apa iya? Dalilnya mana? Dalilnya surat Ali Imran 185. Allah Ta'ala berfirman, innama ya ayu kullu nafsin da'iqatul maut, semua orang pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja atau hanyalah diberikan balasan amalan kalian secara utuh dan penuh di hari kiamat saja. Faman zuhziha 'anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faza, maka dia telah sukses, dia telah berhasil, dia telah menang. Nah, berarti itu kapan masuk ke dalam surga? Kalau mati di atas Islam. Naam. Nah, ini barakallahu fikum. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, perhiasan yang menipu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang menginginkan kesuksesan hidupnya, maka dia akan berusaha mengikuti jalannya Rasul, walaupun dia tahu banyak rintangan, karena inilah yang bisa mengantarkan dia ke dalam jannah. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, mengomentari mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, mengomentari mereka orang-orang yang tidak mau kembali kepada tuntunan yang benar, maka beliau mengatakan, mazdada sahibu bid'atin bi bid'atihi illazdada minallahi bu'da. Yani mereka orang-orang yang mencari jalan selain jalannya Rasul untuk mengikut, untuk menyatakan kita akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, karena tadi anak jalanan saja motonya kepengin masuk surga. Kita husnudzon, kita sedang tidak mencela mereka. Masya Allah, tujuan mereka bagus. Namun ternyata kira-kirakah jalan yang ditempuh itu benar? Lah, inilah yang jadi pembahasan. Maka kata Al-Imam Az-Zuhri, tidaklah seorang yang menyimpang, dia semakin antusias dan sungguh-sungguh di dalam penyimpangannya, yang katanya masuk ke dalam surga, melainkan justru menjadikan dia semakin jauh, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan Allah satu, set sana ya. Menyimpang kalau sedikit masih mending. Disungguh-sungguh, tambah jauh atau pendek? Coba lihat busur. Tahu busur ya? Gambaran yang memahamkan seperti busur. Set. Jalan yang lurus. Nyimpang satu derajat. Kalau baru pendek, oh masih bisa ditarik kembali mudah. Kalau sudah bersungguh-sungguh. Dari jalan ini yang dituju semakin dekat apa semakin jauh? Semakin jauh. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, yakni merupakan fardhon wa hatman wajiba, adalah kewajiban yang amat sangat alal muslim, bagi seorang muslim, an, untuk dia itu mempersiapkan bekal, an yuzawwida nafsahu bil ilmi syar'i qabla an ya'mala bih, adalah dia membekali dirinya untuk mengetahui ilmu agama dahulu sebelum melakukan amalan, agar supaya amalan tersebut walaupun sedikit bermanfaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kita sore hari ini atau malam hari ini, kita akan mempelajari tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk Ramadan. Kalau tadi ilmu pasti. Nah, maka di hadapan kami ada sebuah risalah, sebuah pertanyaan yang disodorkan kepada beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yang mana nas pertanyaan tersebut adalah mahalus salafis salih radhiyallahu anhum fi istiqbali hadha syahril azim. Bagaimana keadaan pendahulu kita, salafus salih, nabi dan para sahabatnya, di dalam menyambut bulan yang agung ini, bulan Ramadan. Berarti menyambutkan belum datang ya. Nah ini. Atau ketika datang. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban yang penuh dengan makna yang agung yang mengacu kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Halatus salafi fi syahri Ramadan, kata beliau, keadaan salaf, apa itu salaf? Pendahulu umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Disingkat jadi salaf. Naam. Lah ini, keadaan mereka dalam bulan Ramadan, kama huwa mudawwanun fil kutubil marwiyah, sebagaimana itu telah termaktub, terabadikan di dalam kitab-kitab yang diriwayatkan, turun-temurun, biasa nida asikoti anhum, dengan jalan-jalan periwayatan sanad-sanad orang-orang yang terpercaya, yang sampai kepada mereka. Nah, artinya umat Islam ini di dalam beragama memang tinggal mengikuti apa yang ditorehkan oleh Nabi. Karena agama Islam ini merupakan agama nenek moyang manusia, Nabi Adam alaihi salam. Bukan nenek moyang kita sekedar para pelaut, namun nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Ya. Yang mana itu agamanya adalah Islam, kemudian diwariskan terus turun temurun hingga akhirnya terjadi penyimpangan, maka Allah mengutus para rasul untuk mengembalikan mereka kepada agama Islam. Sehingga para rasul dari awal muncul, awal diutusnya rasul Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya Islam. Oleh karena itu, manusia yang hidup di zaman para nabi, dia dikatakan sebagai muslim bagi mereka yang mengikuti agama nabi yang diutus di zaman itu. Fanasoro, orang-orang Nasrani, muslimun, mereka dikatakan muslim fi ahdi Isa alaihi salam, di zaman nabinya Nabi Isa alaihi assalam. Wal Yahud, orang-orang Yahudi juga dikatakan muslim fi ahdi Musa alaihi salam, di zaman Nabi Musa alaihi assalam. Dan di zamannya Nabi Ibrahim, orang yang mengikutinya juga namanya muslim. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat terakhir. Naam. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Dina abikum Ibrahim, agama bapakmu wahai Muhammad Nabi Ibrahim. Alladzi sammakumul muslimuna, yang kalian namakan orang yang mengikutinya sebagai orang muslim. Min qablu, sejak zaman dahulu kala. Wa fi hadza, dan di dalam Al-Qur'an ini semuanya disebut muslim. Sehingga di zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau beriman kepada syariat beliau, maka bukanlah muslim. Naam. Oh, saya ngikutinnya syariatnya Nabi Isa. Oh, sudah dihapus. Sekarang rasulnya Nabi Muhammad, kalau kepengin jadi muslim ya ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Naam. Lah ini barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan keadaan salaf, orang-orang yang mengikuti rasul ketika di masa, naam barakallahu fikum. Di masa barakallahu fikum, keadaan salaf di masa dahulu, kata beliau, kama huwa mudawwanun fil kutubil marwiyah, sebagaimana itu telah termaktub dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dengan jalan-jalan periwayatan yang thiqat, terpercaya. Bukan pendusta, bukan orang yang menyimpang, bukan pula orang fasik dan seterusnya, orang yang jelas agamanya. Maka kata beliau, annahum kanu yas'aluna Allah azza wa jalla an yuballighahum ramadhana qabla an yadkhula. Mereka dahulu selalu memohon kepada Allah untuk bisa disampaikan ke dalam bulan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan setelah masuk, yas'alunallaha lam ya tadi mereka supaya dimasukkan bulan Ramadan, lima ya'lamuna fihi minal khairil azim wa naf'il amim, disebabkan mereka mengetahui, mengilmui di dalam bulan Ramadan itu terdapat kebaikan yang sangat agung dan manfaat yang sifatnya menyeluruh. Kemanfaatan sifatnya menyeluruh. Coba orang kalau di bulan Ramadan, misalnya pagi laparnya dia bermanfaat, ya, lapar, tidurnya dia jadi bermanfaat, males ngobrolnya dia juga bermanfaat. Nah, lihatlah, menyeluruh. Nah, memberi mendapatkan pahala. Nah, ini barakallahu fikum tadi. Tsumma idza dakhala Ramadan, mereka mengetahui di bulan Ramadan kebaikannya adalah sangat agung dan menyeluruh. Tsumma idza dakhala Ramadan, kemudian apabila telah masuk bulan Ramadan, yasalunallaha an yu'inahum 'alal 'amali shalih fihi. Mereka minta kepada Allah, bukan terus itu, seorang muslim hendaknya demikian. Kalau punya keinginan, jangan kalau sudah tercapai keinginannya berhenti berdoa, berhenti ibadah, tidak. Mereka sudah sampai bulan Ramadan masih meminta kepada Allah agar ditolong. Bisa melakukan amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Lihatlah. Tidak merasa aman namun merasa kurang, merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Summa idan taha, dan alhamdulillah akhirnya dengan pertolongan Allah mereka bisa berpuasa, bisa melakukan qiyam, amalan soleh di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai, wa idan taha, kalau telah selesai bulan Ramadan, berarti sudah menang apa belum? Berarti sudah bersih dosa atau belum? Nah ini, mereka tidak merasa aman. Maka ternyata kaum salaf dahulu rahimahumullah, yas'alunallaha an yataqabbala minhum. Mereka meminta kepada Allah untuk diterima amalan mereka. Untuk diterima amalan mereka, tidak terus merasa aman, yakin amalanku sudah diterima, aku ini mencapai derajat takwa, aku ini dihapus dosa-dosanya. Mereka tidak merasa demikian. Justru khawatir, sangat takut kepada Allah jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Sehingga tidaklah mereka menepuk dada-dada mereka, sehingga mereka terus beribadah kepada Allah karena khawatir akan dihapus amalannya. Sebagaimana Allah firmankan tentang mereka, walladzina yu'tuna ma atau, yaitu mereka orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka terus merasa khawatir, takut kepada Allah. Diterima enggak ya? Diterima enggak? Inilah yang namanya khusyuk. Inilah yang namanya khusyuk. Khosyah. Naam. Orang tersebut, terima enggak ya saya kira-kira? Ketika dia khawatir tidak diterima, maka dia akan berusaha yang terbaiknya. Naam. Karena harapan besar supaya diterima. Ya. Lah itulah khusyuk. Waladzina atau waqulubum wajilatum annahum ila rabbihim roji'un, karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ketika mereka tahu akan dikembalikan, dikembalikan akan memanen seluruh amalan kita di dunia. Jangan sampai amalan yang sudah ditulis sebagai amalan kebaikan dihapus. Pernah kita sampaikan di sini beberapa perkara yang bisa menjadikan orang tersebut merugi dengan amalan. Kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dan juga tidak memelihara amalan dikotori dengan dosa-dosa. Lah ini, mereka takut sehingga terus meminta kepada Allah untuk diterima amalan ke mereka. Maka bagaimana ciri tanda orang tersebut diterima amalan? Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba untuk terus beramal kebaikan. Dan mereka sudah sesungguhnya sudah mendahului sebelumnya amal kebaikan. Tidak berhenti, tidak merasa aman. Sehingga kata para ulama, di antara tanda seorang diterima amalan solehnya adalah ayyuwaffiqahum li'amali sholihi ba'du. Allah memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amalan soleh setelahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'idha farughta fansob. Kalau engkau telah selesai, fansob, bangkit lagi. Nah, kalau engkau selesai, sudah dari amalan ini, bangkit, cari amalan yang lain. Bangkit dari amalan yang lain. Dan syariat ini pun demikian. Terus berkesinambungan dengan aneka ragam ibadah. Coba lihat, ketika bulan Ramadan selesai, disunahkan puasa 6 hari Syawal. Ketika masuk bulan Syawal tersebut, Allah tetapkan sebagai bulan-bulan haj, supaya orang melakukan haji di bulan itu diawali dengan umroh. Nah, dan setelah masuk di bulan Dzulqa'dah, masih bulan-bulan haji, Allah jadikan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan Muharram. Diharamkan untuk terjadi pertumpahan darah, peperangan, persengketaan, dan seterusnya. Supaya manusia istirahat dari perang. Supaya mereka konsentrasi ibadah haji. Setelah selesai haji, Allah buka kembali tahun baru dengan apa namanya? Bulan Muharram. Ada syariat puasa Asyura. Nah, terus menerus setelah itu ada puasa Senin Khamis, ada puasa Bid, dan seterusnya. Lihat amalan soleh begitu terbuka. Tidak berhenti. Umur kita tidak akan cukup. Nah, nah ini barakallahu fikum. Sehingga jangan kita terus merasa cukup. Nah, namun teruslah merasa kurang, memohon kepada Allah. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala mereka menyadari, khawatir tadi, yang paling mereka khawatirkan diantaranya adalah karena Rasul mengkhabarkan anna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh ada seorang yang dia dahulu beramal dengan amalannya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidaklah jarak antara dia dengan surga tinggallah satu hasta saja. Ternyata orang tersebut tidak istiqomah. Ternyata orang tersebut tidak mempertahankan yang namanya keimanannya. Faya'malu bi'amali ahli nar, ternyata dia di penghujung hidupnya beramal amalan ahli neraka. Apakah syirik? Apakah kekufuran? Na'udzubillah. Faya'malu itu, maka fayadhulaha. Maka akhirnya dia justru masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, orang yang dahulunya jahat luar biasa, tiba-tiba dia beramal-amalan ahli surga, bertaubat dengan taubatan nasuha di penghujung hidupnya dan langsung mati ketika taubat. Masuk ke dalam surga. Sehingga inilah yang paling dikhawatirkan. Karena ternyata kita masih hidup. Kita masih hidup. Nasallahu salama wal afiyah. Maka kita mohon kepada Allah husnal khatimah, penutup hidup yang baik. Kenapa demikian? Mereka kanu yajtahiduna fil amal. Mereka dahulu bersungguh-sungguh di dalam amalan. Suma yusibuhumul ham ba'dal amal. Kemudian mereka tertimpa kegundahan, kekhawatiran setelah beramal. Hal yukbal aw la yukbal, kira-kira diterima atau tidak ya. Wadzalika li'ilmihim bi'azamatillahi azza wajal. Yang demikian itu karena mereka mengetahui agungnya Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah tidak butuh kepada amalan kita. Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Bukan maknanya Allah butuh kepada amalan kita. Allah maha kaya. Kita ibadah ataupun tidak, Allah tetap kaya. Kita ibadah, kata Rasulullah, la yaziduhu min mulki syai'a. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi 24 Arba'in Nawawiyah. Maka mereka kalaupun seluruhnya ibadah kepada Allah jadi orang yang bertakwa, tidak menambah yaitu perbendaharaan kejayaan Allah Ta'ala. Dan kalau mereka kufur seluruhnya, tidak kurang sedikit pun dari kekayaan Allah Ta'ala. Allah tidak butuh kepada hamba. Nah, maka di sini justru kitalah yang butuh kepada amalan kita. Oleh karena itu, sebahagian ulama, ini ulama ketika kita belajar dahulu di sana, sering ditanya tentang kita itu lebih butuh kepada amalan kita. Ketika itu ditanya, bagaimana kalau aku hadiahkan amalanku ke orang lain? Ya, di akhirat itu tidak ada lagi uang, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi yang bisa menolong. Yang sebabnya amalan kita. Kita itu lebih butuh kepada amalan kita. Nah, terus kalau sudah dihadiahkan ya sudah, kita sudah tidak punya amalan, pahala amalan kita. Lah terus bagaimana? Kalau ternyata kita membuat salah di dunia, dihapusnya dengan apa? Hasil amal, hasilnya mana? Sudah engkau hadiahkan ke orang lain. Nah, lah ini di sini barakallahu fikum, sehingga seorang lebih butuh kepada amalan dirinya sendiri. Maka di sini la yukbal aw la yukbal, apakah diterima atau tidak kira-kira. Maka wa ilmihim bi anna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhih, dikarenakan mereka mengetahui Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. Waswaban ala sunnati rasulihi minal a'mal, dan kalau amalan tersebut sesuai dengan contoh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kanu, mereka kaum salaf, la yuzakkuna anfusahum, tidak pernah merasa suci diri-diri mereka. Salah yang terbaik tidak, bersamaan Allah telah mentazkiyah mereka. Wayakhshawna min antubtila amalahum, dan mereka sangat khawatir, takut akan dihapus amalan-amalan soleh mereka. Apa yang menghapus amalan? Di antaranya syirik, di antaranya perbuatan bid'ah, di antaranya kemaksiatan. Di antaranya orang tersebut barakallahu fikum berhenti dari amalan soleh, sehingga tidak diberi pahala lagi amalan tersebut. Naam, na'udzubillah. Maka di sini fahum laha antaqabbala ashadda minhum taba'an fi adaiha. Maka mereka, naam, dalam hal ini ketika berharap agar amalan tersebut diterima, ini lebih sungguh-sungguh lagi daripada, lebih sungguh-sungguh untuk memintanya kepada Allah daripada sekedar merasakan capek ketika melakukannya. Melakukannya abot, mboten? Abot. Ternyata mereka lebih berusaha untuk supaya amalnya diterima dengan cara apa? Istiqomah di atas amalan tersebut. Naam. Sehingga lian Allah jalla wa ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanyalah mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karena itu wa kanu yatafarraguna fi hadha syahr, oleh karena itu mereka mengkonsentrasikan di bulan Ramadan ini, yakni lil ibadah, untuk ibadah. Wa yataqalliluna minal amali dunya, dan mereka lebih meminimalkan amalan-amalan dunia. Bukan ditinggalkan seluruhnya, cuma dikurangi. Lebih mementingkan bagaimana supaya ibadahnya bagus. Nah, ibadahnya apa? Bagus. Malah justru mumpung Ramadan, kita kerjanya yang getol karena perpegan, suka lila ora puasa. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya. Bahaya. Yang benar bagaimana? Puasalah. Karena walaupun puasa Ramadan bisa dihutang dan dibayar di luarnya, namun melakukan di bulan Ramadan keafdolannya lebih berlipat-lipat. Naam. Lebih berlipat-lipat. Apalagi kalau engkau memiliki kemampuan kau sengaja meninggalkan dengan alasan mencari dunia, maka ini barakallahu fikum sungguh-sungguh sangat dikhawatirkan. Naam barakallahu fikum. Yakinlah rezeki kita di tangan Allah. Jalan untuk bisa meraih barokahnya rezeki. Ya. Barokahnya rezeki. Rezeki yang dicari, yang harus kita cari, barokah. Naam. Jangan sekedar banyak, namun barokahnya. Sehingga Rasul mengajarkan ketika berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Rizki yang baik, yakni yang barokah. Naam. Lah apa yang dicari? Barokah daripada rezeki. Bagaimana supaya rezeki tersebut barokah? Adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di sini kanu yuwaffirunal waqta lil julusi fi buyutillah, mereka para sahabat dahulu memenuhi waktu-waktu mereka untuk sering duduk di rumah-rumah Allah, di masjid. Wa yaqulun, mereka mengatakan, nahfadu saumana, kita duduk di masjid dalam rangka memelihara siam kami. Kalau di luar lebih di tempat kita. Di luar duduk di pinggir jalan lebih-lebih sore akeh wong jalan-jalan, ya. Sudah akhirnya terfitnah, bukan pikiran apa gonjelimur katanya teman. Ternyata keselimur benar, malah mikirkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ya. Kenapa mboten? Nah, kayak iya ya lah. Coba keselimur sudah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Lah ini terjaga puasanya duduk di masjid, lebih-lebih kalau misalnya ada siraman rohani, masya Allah. Baca Quran, siraman rohani. Zikir, siraman rohani. Belajar ilmu agama, ini juga siraman rohani, bahkan bisa lebih melekat bagi orang yang ikhlas. Nah, lah ini mereka duduk di masjid. Dengan alasan apa? Nahfadu saumana, kita memelihara puasa kami dari kerusakan. Wala naqtab ahadan, kami tidak ingin menggunjing seorang, membicarakan orang fulan begini, aib-aibnya. Kami memelihara di masjid. Naam, wa yahdurunal masahif, mereka menghadirkan mushaf-mushaf untuk dibaca. Wa yatadarrasuna kitaballah, mereka mempelajari kandungan kitab Allah, ta'lim. Naam. Kanu yahfaduna awqatahum minadhaya, mereka betul-betul menjaga waktu-waktu mereka dari perbuatan sia-sia. Maka nuyuhmilun, mereka tidak menyepelekan. Ayufarritun, atau menggampang-gampangkan. Kama alaihi halul kathiril yaum. Ini kata saya ya. Sebagaimana keadaan manusia mayoritas di hari ini. Puasa, ya malah justru ya. Yang dahulunya baik, kadangkala malah jadi buruk. Bulan puasa maksudnya bagaimana? Bulan puasa melaku-melakulah, mbokana sing bisa dicawel. Nah, ternyata benar. Ada yang dicawel, padahal dia tidak berpikir begitu sebelumnya. Tiba-tiba datanglah teriak seorang ibu-ibu, copet, ya, dan seterusnya. Lah ini apa tadi? Katanya puasa. Dan seterusnya. Lah ini na'udzubillah min dalik. Balkanu yahfaduna awqatahu lailan. Bahkan mereka kaum salaf, mereka juga menjaga waktu-waktu mereka di malam hari. Fil qiyami, yaitu dengan melakukan sholat taraweh. Wanahari bisyam, dan siangnya dengan berpuasa. Watilawatil Quran, wazikrillahi wa amalil khair. Yani membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan amalan kebaikan. Amalan kebaikan, pekerjanya cari yang halal. Nah ini amal kebaikan. Ya. Apalagi dengan tujuan untuk memberikan nafkah anak istri. Yang halal, maka ini kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata sesuap nasi saja, Kalau yang kita berikan harta yang halal didasari keikhlasan niat, akan diberi pahala yang besar. Sebagaimana hadis Sa'd bin Abi Waqqas, ma hatta ma taj'a ma anfaqta nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha walau ma taj'ala fi fimra'atik. Kata Rasulullah, wahai Sa'd, tidaklah engkau meninfakkan satu nafkah yang walaupun sekecil apapun ini, asal engkau ikhlas mencari wajah Allah yang baik, yang bersih, ya, yang bagus, yang halal. Ini ujir ta'aleha, engkau akan diberi pahala atas hal tersebut. Walau mataj hatta mataj alal fimratik, sampai pun sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Kalau sesuap pahalanya sudah. Mencari nafkah, pertama saya ingin mencari nafkah, niat untuk memberikan sesuap nasi sudah pahala. Tambah lagi keluarganya puasa, memberi makan orang yang berbuka, pahala bukan? Kayak orang yang berpuasa. Paham? Namun jangan dibalik, lah suka lilaku ora puasa, tenggolet duit kan pahalanya juga nyong puasane oleh pahala. Lah ini salah, pemahaman yang keliru ya. Dia tetap mencari sesuai, namun tetap jangan sampai habis waktunya untuk sekedar urusan dunia. Paham? Manfaatkan waktu justru tidak melalaikan akhirat ya. Ini kebanyakan manusia sekarang lalai dari hal yang demikian. Yaitulah syaitan. Yuzayyinu lahumul dunya. Memperhias-hias bagi mereka dunia. Coba kalau yang namanya musim menjelang lebaran. Amalan soleh itu semakin berlipat-lipat pahalanya. Namun juga dunia semakin berlipat. Lipat ya, lainlah ujian. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus didahulukan. Maka dari itu, bulan Sya'ban kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena orang Arab dahulu di bulan Sya'ban ini menyiapkan bahan-bahan. Air, pokoknya untuk persediaan di masa yang akan datang kira-kira cukup sampai dengan haji. Nah, lah ini orang dahulu demikian. Sehingga dinamakan bulan Sya'ban ya. Dari bulan Sya'ban ini barakallahu fikum. Ini di antara keadaan mereka. Balkanu yafaduna auqatahum. Naam, maka nu yufarituna fi daqiqatin minhu. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan walaupun semenit dari hidupnya, au fi lahdatin minhu, ataupun sekejap mata, illa wa yaqtumuna fiha amalan solehan. Kecuali mereka melakukannya untuk amalan soleh. Ya, amalan soleh. Masuk ke masjid, duduk. Kita sholat tahiyatul masjid. Duduk di masjid selama belum batal ditulis sholat. Selama belum batal didoakan malaikat. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni orang ini. Allah rahmati orang ini. Lebih ditambah kita melakukan amalan soleh yang lainnya. Nah, lainnya. Marilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui mereka kaum salaf sangat sungguh-sungguh dan bahagia menyambut bulan Ramadan. Terkait dengan bagaimana fikih tentang siam, hukum-hukum kewajiban dan syarat-syaratnya, kita insyaallah akan meneruskan pada malam besok, malam Jumat insyaallah taala. Okay. Jadi ini sekedar kita mengetahui bagaimana keadaan salaf ketika menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita baca di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.